Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, naskhul kitabi idha lam yumkin shira'uhu. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabittarisi wal Mutarrisi, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab-adab yang selayaknya sama-sama dimiliki oleh seorang guru dan juga seorang murid. Ya, sama-sama dimiliki oleh seorang ustadz dan juga penuntut ilmu. Maka beliau masuk ke dalam pembahasan naskhul kitabi idza lam yumkin syira'uhu. Maka ini merupakan pembahasan mengenai menyalin kitab jika tidak memungkinkan kitab tersebut untuk dibeli. Maka kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabut Tarisi wal Mutarrisi. Qauluhu, beliau mengatakan, wal yashtaghil binaskhihi awistinsakhihi idha kana nafisan. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu menyibukkan diri untuk menyalin kitab. Awistin sahihi, atau meminta orang lain untuk menyalin kitab tersebut. Idza kana nafisan, jika kitab tersebut itu sangat berharga. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, ai maksudnya, idza kanal kitabu nafisan, jika kitab tersebut itu sangat berharga. Walam yumkin syira'uhu li'adami tsamani. Dan tidak memungkinkan bagi penuntut ilmu untuk membeli kitab tersebut. Karena ya adami tsaman, li'adami tsaman, karena tidak ada uang atau harganya sangat mahal. Au li'adamil kitabi, atau memang karena buku tersebut itu tidak ada. Mungkin sangat langka atau sangat sulit ditemukan di pasaran. Maka fa'innahu yakumu binaskhihi. Maka pada saat itu, ketika tidak ada uang atau kitab tersebut sulit dicari, maka hendaknya baik ustadz atau penuntut ilmu itu dapat menyalin kitab tersebut. Au yatlubu min ahadin nusakhi an yansakhahu. Atau meminta salah seorang penyalin untuk menyalin kitab tersebut. Yaitu pada masa itu. Ya, pada masa itu, satu-satunya cara bagi kita untuk mendapatkan salinan, ya kita menyalin. Kita menyalin secara langsung, atau meminta orang lain untuk menyalinnya. Mengapa ada yatlubu min ahadin nusakhi ini? Li'anna sina fi qawlihi awistin sahihi, karena huruf sin yang ada pada ucapan beliau awistin sahihi litolabi, itu untuk meminta. Ya, karena ya ini wazannya istaf'ala. Ya, istaf'ala. Maka sin yang ada pada istaf'ala, itu ulama nahwu mengatakan, atau ulama bahasa mengatakan, itu maksudnya untuk meminta. Kemudian wala yashtaghilu huwa binaskhihi illa fi ma ta'adzzara 'alaihi tahsiluhu. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu, ya baik ustadz maupun murid, tidak menyibukkan dengan menyalin kitab melainkan pada kitab-kitab yang memang tidak dapat dihasilkan, tidak dapat didapatkan. Ya. Jadi jika kitab tersebut itu masih bisa didapatkan, baik karena kita punya uang atau di pasaran mudah didapatkan, kita tidak perlu menyibukkan diri untuk menyalinnya. Ya, kita menyibukkan diri menyalinnya jika memang itu sulit untuk didapatkan atau mustahil untuk didapatkan. Li'adami thamanihi au ujaratis timsakhihi. Ya. Jadi apa yang membuat tahsil itu ta'adzur menjadi tidak mungkin untuk didapatkan? Li'adami thamanihi, karena kita tidak punya uang untuk membeli kitab tersebut. Au ujaratis timsakhihi. Dan juga kita tidak punya uang untuk mengupah orang yang menyalin kitab tersebut. Ya, jika memang tidak mungkin ya, bagi kita untuk membeli kitab tersebut atau membayar orang untuk menyalinnya, nah baru kita menyibukkan diri untuk menyalinnya. Tapi kalau kita punya uang untuk beli kitab atau untuk membayar orang untuk menyalinnya, maka kita tidak perlu menyibukkan diri untuk menyalin kitab tersebut. Nah, itu pada kondisi itu. Wal yauma, dan hari ini, walillahil hamdu, dan segala puji hanyalah milik Allah, wujidat alatut taswiri. Ya, sudah ada alat-alat yang mudah untuk menyalin. Ya, perangkat-perangkat taswir. Ya, itu baik bentuknya itu macam-macam, ya, mengambil gambar, kemudian mesin fotokopi, atau juga scanner, ya, alat yang dapat melakukan scan langsung, ya, tulisan. Bahkan sekarang dengan kamera pun kita bisa merekam dengan mudah sebuah kitab. Ya. Itu masa ini. Wasailul husuli alal kutubi bi'aisarit turuqi. Wa aqallil athmani. Dan juga saat ini sudah begitu banyak sarana-sarana untuk mendapatkan kitab dengan jalan yang mudah dan juga harga yang lebih murah. Dibandingkan masa itu, kitab sekarang itu sudah berkembang ya, begitu banyak percetakan kitab dengan berbagai macam rentang harga. Dari yang mahal sampai murah. Artinya pilihan bagi penuntut ilmu itu sudah semakin banyak, semakin mudah didapatkan. Dan juga dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan masa itu. Karena pada pertemuan yang lalu kita membahas bahwa seorang ulama itu tidak ragu untuk menjual rumah, ya menjual rumah untuk membeli kitab. Maka sekarang ya mayoritas kitab itu harganya hampir pasti di bawah harga rumah, tidak sampai harga rumah. Kemudian beliau melanjutkan, al-inayatu bil kitabati, yaitu peduli atau memperhatikan kualitas tulisan. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Syekh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, wal ya'tani bitashihihi, hendaknya ya, seorang penuntut ilmu, baik ustadz maupun murid, itu peduli ya, atau memberikan perhatian terhadap koreksi tulisannya. Ai maksudnya, wa idza arada an yansakha kitaban. Jika seorang guru atau murid itu ingin menyalin sebuah kitab. Fa innahu la yahtammu bi husnil khati. Maka fokusnya, seorang penuntut ilmu itu tidak perlu fokusnya itu untuk memperbaiki kualitas tulisan. Ya, tidak perlu kemudian tulisannya sangat bagus, sangat indah ketika kita menyalin kitab. Mengapa? Li'anna hadha ya'khudhu waqtan wa juhdan. Karena yang seperti ini, kita terlalu fokus pada kualitas tulisan, itu mengambil waktu yang banyak dan juga tenaga yang banyak. Ya, kita menyalin dengan tulisan yang sangat bagus, itu tentu ya jadi enak dibaca, mudah dibaca. Tetapi itu memakan waktu dan tenaga yang sangat besar. Wa innama yahtammu bisihhatil kitabati. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu fokusnya untuk akurat ya, keakuratan dari tulisannya, akurasi dari tulisannya. Jadi tulisannya itu tepat sesuai dengan tulisan aslinya. Jadi fokusnya di situ, bukan fokus di bagusnya tulisan. Wasalamatiha minat tahrifi wa nahwihi. Dan juga fokusnya itu ya selamatnya salinannya dari ya, kesalahan dan juga yang sejenisnya. Jadi itu yang selayaknya menjadi fokus bagi seorang penuntut ilmu ketika menyalin kitab. Kemudian isti'aratul kutubi, yaitu meminjam kitab. Qauluhu, kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, wala yartadi al-isti'arata ma'a imkani tahsilihi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak merasa ridha, ya rela untuk meminjam selama dia itu masih memungkinkan untuk mendapatkan kitab itu sendiri. Artinya itu menjadi solusi, bukan solusi utama, ya solusi kedua misalnya. Jika tidak mungkin mendapatkan kitab, baru dia meminjam. Kita lihat catatan kaki. Fil matbu'i wala yartadi. Kalau yang tercetak di risalah Adabud Darisi wal Mudarrisi, itu wala yartadi. Tanpa ya bihadzfil ya'i. Ya. Ala anna la nahiyatun. Karena la yang ada di situ dianggap sebagai la nahiyah. Yang menunjukkan larangan. Wa fil asli, adapun yang ada pada asal, yaitu kitab Al-Majmu' buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bi'ithbatil ya'i. Ya'nya itu tetap ada. Wa la yartadi. Ya, jadi marfu' tidak majazum. Ala annaha nafiyatun. Karena la yang ada di situ dianggap la nafiyah. Hanya penafian saja. Negasi. Wa nafyu ablaghu minan nahyi. Dan penafian, ya, penafian, peniadaan, itu lebih kuat dan lebih dalam maknanya dibandingkan larangan. Karena itu beliau memutuskan untuk menambahkan ya di sini. Kita kembali ke atas. Ai maksudnya, wala yanbaghi li talibil ilmi an yasta'ira kitaban ma'a imkani tahsilihi. Artinya tidak selayaknya seorang penuntut ilmu itu meminjam sebuah kitab, padahal dia memungkinkan untuk mendapatkan kitab tersebut. Bishiro'ihi au ijarotihi. Baik itu dengan membeli atau dengan menyewanya. Jadi selama dia masih memungkinkan untuk beli atau menyewa, jangan meminjam kepada orang lain. Mengapa? Li'anna listi'arata qad yakunu fiha mannatun lil mu'iri. Mengapa? Karena yang namanya meminjam kitab itu terkadang atau qad yakunu fiha minnatun lil mu'iri. Karena yang namanya proses meminjam itu terkadang di dalamnya itu ya perlu ada kemurahan hati dari orang yang meminjam. Dan terkadang orang yang meminjamkan, karena yang namanya proses peminjaman itu terkadang di dalamnya ya perlu ada kemurahan hati atau kerelaan dari orang yang meminjamkan. Karena yang terkadang orang yang meminjamkan itu masih memerlukan kitab tersebut. Ya masih memerlukan kitab tersebut sehingga ya terkadang ya berat juga untuk merelakan kitab tersebut untuk dipinjam. Kemudian min adabil isti'arati di antara adab-adab dalam meminjam kitab al-awwalu alla yata'akhkhara bil kitabi an sahibihi, yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu tidak mengakhirkan untuk mengembalikan kitabnya dari pemiliknya. Artinya kalau seorang penuntut ilmu itu yang meminjam kitab, hendaknya ya tahu diri, tidak berlama-lama meminjam, karena bisa jadi kitab tersebut itu diperlukan oleh si pemilik kitab tersebut. Jadi cukup digunakan seperlunya, tidak sampai kemudian berlama-lama dalam meminjamnya. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau Adabut Tadrisi wal Mudarrisi. Fa inista'arahu lam yubti bihi. Dan jika seorang penuntut ilmu meminjam kitab, maka hendaknya dia tidak memperlambat pengembaliannya. Li'alla yufawwita lintifa'a bihi ala sahibihi. Ya. Supaya ya dia tidak menghalangi pemilik kitab tersebut dari memanfaatkan kitab tersebut. Nah, kemudian beliau melanjutkan, hadza adabun nafisun min adabisti'arah. Hadza adabun nafisun min adabisti'aratil kutubi. Maka ini merupakan adab yang sangat berharga dari adab-adab dalam meminjam buku. Wa huwa alla yata'akhkhara bil kitabi an sahibihi. Yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu tidak memperlambat atau menunda pengembalian buku dari pemiliknya. Bihaitsu yahbisuhu indahu ba'da lintihai minhu. Ya, dengan cara apa? Dengan cara dia itu menahan pengembalian kitabnya setelah dia selesai membacanya. Maka itu termasuk memperlambat pengembalian kitab. Li'alla yufawwita lintifa'a bihi ala sahibihi. Supaya yang meminjam tersebut itu tidak menghalangi pemiliknya untuk dapat memanfaatkan kitab tersebut. Wa li'alla yakuna sababan fi man'i i'arati li syakhs. Wa li'alla yakuna sababan fi man'i i'aratihi li syakhsin akhar. Dan juga supaya dia tidak menjadi sebab terhalangnya buku tersebut dapat dipinjam oleh orang yang lain. Fayakunu hadzal musta'irul ladzi akhkharal kitaba indahu sababan fi qat'il ma'rufi wa intifa'il akharina bihadzal kitabi. Ya, karena peminjam yang menunda pengembalian kitab tersebut, ya, peminjam ini yang mengakhirkan pengembalian kitab tersebut, itu dapat menjadi sebab terputusnya kebaikan dan juga terputusnya orang lain yang dapat memanfaatkan kitab tersebut. Wali annahu idza akharahu qad yansahu sahibuhu. Dan juga jika seorang peminjam itu mengakhirkan peminjamannya, itu terkadang pemiliknya itu lupa, ya, siapa yang meminjamnya. Walaya dari manila dista'arohu, ya, dan juga dia tidak tahu pemiliknya, siapa yang tadinya meminjam kitab tersebut. Karena terkadang ya pemilik itu tidak kemudian mencatat siapa saja yang meminjam kitab tersebut. Maka Yadi'a kitabuhu. Ya, fayadi'a kitabuhu. Maka bisa jadi kitabnya kemudian hilang. Wa qad la yajiduhu yuba'u. Ya, wa qad la yajiduhu yuba'u. Dan terkadang si pemilik itu tidak lagi mendapati kitab tersebut dijual. Artinya sudah langka, sudah tidak ada cetakannya. Tapi karena ada seorang yang meminjam, tidak mengembalikan, lupa siapa yang meminjam, kemudian hilang. Nah, kemudian dia, ya, kitabnya tidak lagi dapat ditemukan di pasar. Nah, itu adabnya, jangan mengakhirkan peminjaman kitab. Atsani, adab yang kedua. Ya, adab yang kedua itu adalah wala atau wala yaksalu an tahsilil faidati minhu. Dan janganlah seorang penuntut ilmu itu bermalas-malasan dalam mengambil manfaat dari kitab tersebut. Ai wala yaksalul musta'iru wa yatawana fi tahsilil faidati minal kitabil musta'ari. Ya, maksudnya orang yang meminjam kitab itu jangan bermalas-malasan dan juga menunda-nunda dalam mengambil manfaat dari buku yang dipinjam. Bihaitsu yaj'alu listifadata minhu ala sabilit tarahi. Di mana dia menjadikan pembacaan dan juga mengambil manfaat tersebut itu dilakukan secara ya santai, ya, secara tidak terburu-buru, tidak bersungguh-sungguh. Li'anna hadza yu'atti ila habsil kitabi. Karena yang seperti itu menyebabkan buku itu menjadi tertahan karena ya dia berlama-lama dalam mengambil faedah dari kitab tersebut. Wa ta'khirihi an sahibihi, dan juga mengakhirkan kitab tersebut dikembalikan atau terlambat kitab tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Wa fihi ma taqaddama, ya, dan itu hal tersebut sudah dicantumkan pada penjelasan yang sebelumnya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.